بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Allah alam bim maradi wa dhkuran eling sira Muhammad idh qala waktu ning ucap sapa Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapane Ibrahim azara nyatan niki azar wa utawi azar lakobuhu iku lakobe abi wa ismuhu tar yukun utawi arane abi iku kitariyakh. Ucap-ucap ing lebat atatakidhu anatan dari akan sir abah asaman ing pirang-pirang petung alihatan ing pirang-pirang pangeran tampu duha ngeibadahan siraha ing asnam isifamu taubi taubih kutai isifamiku isifam taubih. Inni aroka ing satuhuna ing suni kuningali ing sun ka ing sirawako makalan ing kaum sirabiti khadiha kalawan anda diakan asnam fi dholalim mubin ing dalam sasaran ilhaki saking hak bubin kang nyata bayinin tegesa kang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Allah labbi maradi wa kadzalika lan halika ya mangkono-mangkono araka kama araina kaya oleh ningali kene sunagung wim Ibrahim yadlala abihi sasar bapane Ibrahim wa kaumih lan kaume Ibrahim lan kaume abi lan kaume abi nuri ningali kene sunagung Ibrahim ingkang yang Nabi Ibrahim malakut as-samawat ing alam malakut mulka samawati tegese kerajaan sekeh langit wal ardi lan bumi liastadila bihi ala wahdaniyatina. Darapun ya tahnudukin ya Ibrahim bihi kalawan malaku tasamawati wal ala wahdaniyatina ingat tasasipat tunggal insun agung. Dan terpun ya ta'ana ya Ibrahim minal mukinin na ikut tetap saking wong kang yakin kabeh biha kalawan wahdaniyatina wa jumlah tu wa kadhalika wa ma badah ya teradun lan utai jumlah lapan wa kadhalika wa ma badah lan barangkang ketepin dalam sausana jumlah wa kadhalika itiradun iku itiradu wa'ud pun ala kola lan dan atapkan ingat selapadu kola. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. والله لم بمرني فلما جن مكة سمان سبتنگ لما تگس پتنگ لينت إبراهيم الليل وبوني ramakan ingali ya kangjeng Nabi Ibrahim kau kabaning lintang kila dan ucapakan apa huwa zuhratu tawi ya kau kabiku bintang zahrah bintang iu fitr golamakan ucap ya Ibrahim li kaumihi kadwe kaum Ibrahim wakanu najamina lanana ya kaum kabiku kang ahli perbintangan kabih. Ucap-ucap yang lepad hadha rabbi utawi ikilah iki kaukab iku pangeran insun pizamikum ing dalam sangkaan sirakabeh falama afalama kasabangsa-mangsa ilang kau batikasa ilang koya kaukab kola atau makasabangsa-mangsa ilang surup ya kaukab kola maka ngucap ya kangjeng Nabi Ibrahim ing lepad la uhibula filina orada maning sunin kang ilang kabe an atakhidahum arbaban king yantah ngadadakan isunhum ing filina arbaban ing pirang-pirang pangeran Liana robba laya juzu alaihi tagayuru wal intiqalu kena satuhune pangeran maiko ora wenang alaihi ngatasa robo penerima robba wal intiqalu lan ngali liana huma kena satuhune ya tagayur lan intiqal min sanil hawadithi ku tetap saking kalakuan pirang-pirang kang anyar tapi balam yan jifihim dharika maka oranana napakan pihim in dalam kongopat dharika mengkono mengkono kol in kaum la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Wallah lambim maradi falam marah maka semang-semang saningan liya kanjeng Nabi Ibrahim al-Qamara ing bulan bazigan ingkang muncul tolian tegese kang muncul kola maka ngucap ya kanjeng Nabi Ibrahim lahum kada kaum ila pad hadza rabbi utawi kira qamar iku pangeran ingsun falam falam maka semang-semang sesurup ya qamar kola maka ngucap ya kanjeng Nabi Ibrahim la ilam yahdini namun orang nuduhkan insun Rabbi apa pangeran insun yusbitni tegesi orang netepakan ya Rabbi ni insun alal huda yang atas sepi tuduh maka yakti anak temenan insun minal kaum yabdoli naiku tetap saking kaum kang sasar kabeh ta'aridun iku kang mingpili ngili kaumihi kabeh kang jeng kaum kang jeng Nabi Ibrahim bi anna umal obbalalim kalawas satu ne kaum iku tetap ingat sesasar tapi balam yang jibihim zalika maka waranana napakan bihiming dalam kaum apa zalika mengkono mengkono gitu mengkono mengkono laylam yahdini rabbi lakunana minal kaum yabbalin atau apa mengkono dalil mazgur sami baik. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Allah alam bimuradi falam marah maka semang-semang saningal ya kanjeng Nabi Ibrahim asyam saing sarang ngebat zigotan ingkang metu atau bazigotan ingkang muncul gola maka ngucap ya kanjeng Nabi Ibrahim haza ingla padaza utawi ikilah iki syam sudakarahu nutur ya kanjeng Nabi Ibrahim hu ingza litazkiri khobarihi kena dan mudakarkan khobarin azza rabbi ku pangeran insun haza akbab tawi ikilah iki zaiku kang lewih kede minal kaukab wal kamar tini mangsaking lintang lan bulan fala maafalat maga samang-samang sasurut asyam suqwaya wa qawiyat alaihimul hujjatulan kuat ingatasi kaum apa hujjah walam yarji'u lan uraba balik ya kaum gabiak kola magang ucap ya kanjeng Nabi Ibrahim ila fadya kaumi inni kaum insun insatu na insun iku kang lubar bimal tushiku na saking barangkang yakutu akan siraka bebillahi Allah minal asnami wal ajramil muhdatsati saking pirang-pirang tepekong saking pirang patung lan pirang-pirang jirim kang anyar al muhtajat ikan yang menukun kang ngabutuhkan ilang muhdithin maring kang nganyaratkan faqalu maka ngucap ya kaum lahu kada Ibrahim mata'budu ing apa suwiji ibadah sira gola inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal ard hanifa وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah alam bimuradi kolam maka ngucap ya kanjeng Nabi Ibrahim insatuna insun iku madab insun wajing awak insun qasadu tegesa naja insun biibadati kalawan nga ibadah walan ibadah insun lilladhi kadwe zat patara kang adamal ya ladhi khalaqwa tegesa ngadamal ya ladhi as-samawati wallah insa kehelangit lan bumi Allah tegese Allah adi pandale condong mailan tegese le condong ilad dinil qaimaring agama kang ajeg wa ma ana lan orana na utawi insun minal musyrikin iku tetep saking engkang musyrik bihi kalawan Allah. Assalamualaikum. Eta diantarana nyaritakeun kajadian-kajadian kaum-kaum barat. Ngadongengkeun, nyaritakeun, ngisohkeun para nabi-nabi, para rasul-rasul nu baraheula. Mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Numantak Yahudi kaget, teh Nasrani kaget. Karena ucapan-ucapan Kangjeng Nabi, lantaran Kangjeng Nabi teh nulis jeung teu belajar. Tapi Kangjeng nyaho riwayat Kangjeng Nabi Isa, riwayat Kangjeng Nabi Musa, riwayat Kangjeng Nabi Ismail, Ishak, riwayat Kangjeng Nabi Yahya, Kangjeng Nabi Zakaria, Kangjeng Nabi Ibrahim, terus sampai ke Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kaget Yahudi jeung Nasrani. Muhammad sihirna paranas. Disihirkeun keneh bae ka hijab hidayah teh ka halal. Insyaallah mahal hidayah teh mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarak urang jeung Kangjeng Nabi, jauh jarak urang jeung sahabat, jauh jarak urang jeung para kutubul-kutubul aulia salafus salihin nu baraheula. Urang mah kuari deukeutna jeung Kiai Golkar, tapi alhamdulillah urang masih dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga urang nyaho kana pangeran nu bener, yakni anu ngadamel langit bumi katut esina nu nyieun dunia jeung akhirat, yakni Allah Subhanahu. Tapi panloba nu teu nyahoeun ka pangeran ku ari disisieun urang mah pangeran teh batu kayu. Di pangeran teh duit, jabatan, kendaraan, pangeran teh urang mah hiji Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman harita Yahudi-Yahudi mengagungkan Kangjeng Nabi Ibrahim, ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Anu tenar di kalangan Yahudi mah disebutna Abraham. Abrahamnya nama urang mah Ibrahim. Sebabnya nama lisana milu ka Persia Abraham. Yusuf, Yosef. Itu tete bahasanya anak. Nah, lantarannya lah ngabanggakan Kangjeng Nabi Ibrahim, ngeistimewakan Kangjeng Nabi Ibrahim. Sedangkan Kangjeng Nabi orang tea, ia adalah kokocoran. Nasab dalamun dipaut sakumahanu ngeus dicaritakeun ti awal baheula ta kamari ieu bahwa Kangjeng Nabi bin Abdullah, Abdullah terus bin Abdul Muthalib nyambung terus ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah mere kisah, mere sejarah tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam dibacakeun, dijelaskeun, didongengkeun ku Kangjeng Nabi ka para Yahudi anu ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Mun nya ge anjeun ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, pasti kudu iman ka kaula sebab agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh sarua jeung agama kuring, yakni agama Islam, agama nu diridoi ku Kangku Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dek didongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim, iman henteu nyana ka aing. Bahwa kaulah rasul utusan Allah sarua jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Iyalah aya kisah mengenai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Untung ngaji poe ieu nu teu ngabesan nyaho urang kana sejarah dina Al-Qur'an tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Penting lantaran kurang unggal poe dibaca at-tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Ngebesan rugi sia. Teu yaho jare ye. Halo. Iye. Baheula aya hiji raja ngaranna Raja Namrud. Raja Namrud eta tikang jeung Nabi Adam ka Raja Namrud geus ayat 7 rasul. Hiji kangjeung Nabi Adam, dua kangjeung Nabi Idris, tilu kangjeung Nabi Nuh, opat kangjeung Nabi Hud, lima kangjeung Nabi Soleh, genep kangjeung Nabi Ibrahim, genep hum Adamun Idris Nuhun Hudma Solihin Ibrahim. Atuh talar abda ubisna atuh. Oh. Para-para nalar ngaji rek encan cenah. Pan kula mah baheula teh inget bae yeuh bari diayun teh ku ibu almarhumah. Da'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani. Jadi kada dengekeun bae tah. Jadi kolot teh ya, ngayun-ngayun kula ngayun adi terus make abda ubis. Geus urang teh didengekeun bae ku ari mapan lain. Sok ku ari ngayun-ngayun anak, kumaha nyanyina? Ayo coba. Begadang jangan. Calon presiden. Aduh, Gusti Allah. Tebareres. Nah, Raja Namrud mimiti manehanana teh jadi jelema nu gagah di kalangan manehanana. Rantaran gagah terus kagagahanana kunyana dikembangkeun, leuleutikan jadi geng. Di mana ye? Di Irak. Di Irak ki Raja Namrud teh di Irak, mantak negara tertua di dunia Syria, Irak. Syria Sam. Baheula mah ngahiji Syria, Turki, Syria, Irak, Iran, ngahiji. Sameme aya penjajahan-penjajahan mah ngahiji. Damaskus Syria ngahiji teteh jeung Irak, ngahiji teteh jeung Iran, ngahiji terus jeung Israel, jeung Palestin. Negara tertua Amerika mah diketemukan teh ya. Anyar kene. Berdua Amerika mah anyar, jeung nu paheulana mah na ieu baheula teh ya, negara mah Timur Tengah disebut Babilonia. Taha aya Raja Namrud. Namrud 1, Namrud 2, Namrud 3. Dinasti Namrud mah. Firaun aya 7, Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Firaun 4, Firaun 5, Firaun 6, Firaun 7. Mun urang mah Hamangkubuwono 1, Hamangkubuwono 2, Hamangkubuwono 3, Hamangkubuwono 4, kuari Hamangkubuwono ka sabaraha? Kumasiha mae lah tuh. Cek di dieu 10, cek di dieu 11. Dasar ararondo kabeh ge. Eta dinasti, dinasti, dinasti, dinasti. Nah, eta Firaun mah Firaun lantaran ciloboh hebat sebut Alexander Agung. Tak eta teh Firaun, Moses tak eta teh Firaun teh naon karena kematianana tetap dibahas sembae. Nu mantak ayeuna aya di Mesir ngajajan piramid Firaun 1 2 3 4 5 6 7 kulit asli lain batu lain di balsem. Mantak alhamdulillah negara Indonesia pernah kadatangan Firaun. Nah uleng sia disebut alhamdulillah. Dibawa ke Indonesia Firaun teh ditinggalikeun iyalah Firaun di Mesir dibawa hiji tapi ka dieu nu pernah setru jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Ke tamat dihareup nyaritakeun Firaun mah ku ari mah Namrud. Namrud ka hiji sosokna gede dikasieun. Pertama, bapakna. Namruz kadua. Ta ieu bermusuhan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Sosok wajahna, sosok awakna teh semampai bagus. Wajahna ganteng. Eueuh tanda-tanda brutal, eueuh tanda-tanda harenges, eueuh tanda-tanda bahwanya teh galak, eueuh. Tapi ternyata dia dagda luar biasa. Kagagahan Raja Namrud teh lain lalagan, sebab lamun aya nu ngalawan kanyana, dia sia ngadu kakuatan jeung aing. Jet dibere kakuatan anu luar biasa, ngagoler bae musuhna. Meureun, meureun nyanda pernah belajar besi di Jakarta. Masyaallah. Hebatnya setan Namrudnya kagagahan. Jelema mah lamun geus gagah, dahar, nginum, pake, eueuh deui, awewe. Geus jana mah awewe teh geus teu caritakeun ditika atawa henteu, asal ka mana hayang cokot. Dah pake kunyana. Salila nyana ngeunaheun make eta terus teu dilepaskeun. Mun geus ngeunaheun, indet sia. Jadi eueuh nu ngabejaan Firaun Namrud boga pamajikan sabaraha lantaran jana unggal pengkolan aya. Eta Namrud teh kos kitu pagawean. Ngan kacaritakeun pamajikan mah teu kacaritakeun anak mah aya 400. Sabeus. Sabeus anaknya anak kabeh. Gusti, lain sabeus, sabeus 40. Berarti lamun 400 berapa? 10 beus anaknya anak kabeh. Eta mah moal bau ka hiji-hijina anak. Di dieu di urang anu boga anak 14, eta nomor sabaraha kekekeke pohoan nya. Nyana rada muriang saeutik bae anu menta duit teh sia-sia. Sia-sia, boga anak abah. Oh, anak abah. Aya 400. Ya Karim. Lantaran gagah aya di nyana. Sugih aya di nyana. Fasilitas sagala rupa aya di nyana, teu kagok. Nyana maehan raja. Padahal berajana buapan. Ayan gua aing teu kuat aing gegeran jadi raja. Singgasana kerajaan diduduki ku nyana. Jadilah Namrud kedua ieu. Hiuk nyana disinggasana kerajaan. Perintah nyana teu beurang aya anu nyangkal. Cek nyana ejo-ejo, hideung-hideung, putih-putih, kumaha nyana bae. Asal aya nu ngalawan ka nyana panggil bolong. Namrud. Masya Allah. Pasti Namrud eta teh boga turunan. Turunanana aya di Indonesia. Gula seuri buah aya di ente. Buah di Cikupa, buah di Bojong. Buah di Tereup, buah di Sepatan. Aya di Cilongo mah. Eta Namrud. Membuat istana anu teu kira-kira. Dijin kunyana istana, istana berbagai fasilitas, dimimiti urusan-urusan judi, kemudian urusan tempat pemabokan, kemudian tempat perzinahan-perzinahan dikelilingi istana nyana kubangsa nukarar itu. Diharapanana aya lapangan untuk penghibur-penghibur, jangan hibur diri, berbagai hiburan-hiburan diharapun istana. Dibangun sedemikian rupa ku Raja Namrud. Mulai ti harita eueuh pangeran iwati aing. Nyembah sia ka aing. Wah, jelema reaksi. Nu teu daek nyembah bodoh. Teu daek nyembah bodoh. Wah, loba jasa nu dibunuh teu daek nyembah ka Namrud. Bodoh, bodoh, bodoh, bodoh. Mulai kuari la ilaha illa Namrud. Oh pangeran iwati Namrud, satu suara pangeran Namrud. Aya kadenge di mana nu mangeranan lain ka Namrud, bawa ka dieu bodaran. Eta deui lemesieun kabeh ka Raja Namrud. Lain bae sa Irak, lain sa Iran, lain sa Damaskus, lain sa Turki, dunia kunyada dimiliki raja sadunya Raja Namrud. SBY bah raja se-Indonesia ge kuarin nyaho kapilih nyahon teu. Nyaho kapilih nyahon teu, rajana mah raja se-Indonesia. Obama se-Amerika mun disulti nu sabenerna loba nu teu pro ka Obama. Cuman permainan-permainan politik itu bae. Namrud mah tah sadunyana na. Asal aya do kadege teu percaya Namrud pangeran. Dia ke pencet. Waduh, atur raja sadunra. Lalakonna lain lalagaan, gagah aya di nyana. Karajaan aya di nyana. Sugih aya di nyana. Wah, berbagai fasilitas aya di nyana. Geus pokona mah. Eueuh. Anu ngaleuwihan ti nyana ngan boga panyakitna borangan. Mane pangeran borangan heran, Pan. Pangeran borangan. Jadi ya, nama lamun peuting saya kudu diantar bae. Jadi loba jelema nu nganter pangeran. Borangan nya mah. Asal kertak-kertak nanda. Jurignya. Eta jelema bloon nya. Artinya kudaon daek nyembah ka pangeran borangan. Boro-boro atuh ka batur. Jana na ge borangan teu meunang mangih pocong haju ngagoler bae. Mun pangeran kos kitu. Tapi geus kos kitu bae ngalalakon dunia bagagah di nyana sagala rupa di nyana lah geus kumaha cak nyana bae dibangunlah Irak ku nyana dibangunlah Syria Damaskus ku nyana Turki dibangun eta kerajaan sadunya nyana mah lain lalagaan raja Namrud mah masyaallah padahal sosokna piawai beda jeung Namrud kahiji kasep raja Namrud nu kadua mah lain lalagaan tertarik jelema deuleu wajah kasep raja Namrud tanda-tanda galak pan urang lamun neuleu sipatan jelema eta aya ceuli kos kieu mah ceuli anu irung kos kieu mah irung anu mata kos kieu mah mata anu bisa deuleu pan ieu ieu mah pangsama kos kos kieu mah mata keranjang kabeh kadeuleu adeuleu kabeh nah nyana teh untuk melengkapi kerajaan boga kuhan-kuhan boga dukun-dukun ahli-ahli taroh ahli-ahli nujum jadi nyana mempercayakan ke dukun kabeneran rakyatna tea disebut kaum Kanaaniyeun eta tea ahli perbintangan ahli pernujuman jadi kaumna tea ahli pernujuman mantap cak raja Namrud lantaran urang mau percaya nu ngendalikeun tea bintang urang mau percaya nu ngendalikeun tea adalah itu perbintangan buatlah patung sesuai dengan nama-nama bintang. Geus eta aya naon kitu patung teh patung di ngaranan. Ieu mah ngaranna patung Zahra. Ieu mah ngaranna patung-patung misteri. Samsun Saromiri ieu patung Miri, ieu patung Zuhal. Samsun Saro mirihu patu zahali iyalah patung tetus ngaran bintang dijinkan patung sebab nungendalikan dunia cak nyana perisian iya perhujanan iya bintang tekos gitu tak keyakinan nyana nunga hujanan bintang anu nungurus sake bintang anu urusan perpanasan bintang anu dibuatlah sesuai dengan nama bintang dibuat patung-patung tidinya kunyana disem bah pangeran nama tetap Namrud bisa kos gitu ah kis anak ambalaya nyana mah atuh pernah terjadi seperti kia dahar ku ngenah nacak raja Namrud mantep biasa tonggoan aing deka WC heula maksudnya naon dicolok ku nyana geseubeuh beuteung dicolok kena utah borolo dahar deui geus dahar seubeuh ngeunah jasa cek kana dahar ka WC deui colok deui borolo dahar deui blon deui coba urang mah pan lamun geus seubeuh tuh geus bae sakumaha ngeunana ge atuh geus tenang nya lamun teu hawa nafsu na kos kitu Lumatak jalama ka awewe ge dijajarkeun. Ieu hiji, ieu dua, ieu tilu di imah teh aing make nu mana ieu cek. Oh, pangeran pan aing mah ieu. Tah, coba make nu leutikeul ieu cek. Beres, make nu ieu heula. Atuh awewe tu geus ngehese tu atuh ngaranana galak gagak. Dah aya dinya anak kabe dihibur unggal pae ku mabok, ku awewe, judi dan lain sebagainya. Jelema teu meunang aya nu nyangkal kadanya. Iyalah Namrud. Raja sadunia. Ngaku pangeran. Maha kawasa Allah di tengah-tengah kagagahan jeung kagalakan Raja Namrud, Allah deuk ngalahirkeun seorang bayi nu bakal jadi musuh Raja Namrud. Cek perhitungan kuhan, cek perhitungan dukun. Kabeh dukun ngabejaan. Wahai Tuhan Namrud. Ya. Akan ada, akan muncul seorang bayi yang kalau dia sudah lahir, kerajaan Anda akan sirna. Ketuhanan Anda akan habis. Masyarakat keyakinannya akan berubah. Tidak lagi akan menuhankan Anda. Wahai Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, hantu, hantu. Saya kerajaan Namrud, tereh, tereh. Ya, sip. Asup jana ke kamar. Begitu asup. Iya, satu keputusan. Wahai para menteri-menteri, wahai para penggawa, musyawarah urang kuari. Ya, dengarkan baik-baik, Tuhan akan memberikan keputusan. Siapa orang yang hamil? Ini perlihatkan. Lahir laki-laki berarti bodoh. Budak nu aya memeh balik. Umur 14 tahun, 13 tahun, 10 tahun, sebulan, bodoh warigan. Kemudian per 10 wanita, suami istri 10 pasangan kudu aya jelema hiji anu mengawasi teu meunang jima lamun teu make spiral. Lamun teu make kondom. Kudu dikondoman beus si hamil. Waktu jadi kondom teh lain di zaman Soeharto. Kondom teh di zaman Namrud. Numantak nu kuari make kondom eta termasuk turunan. Suntik KB, kondom, spiral. Keputusan Raja Namrud. Tidak boleh ada yang hamil. Ngerusak ketuhanan. Dilaksanakan itu. Otomatis budak nuletik ini diralat kembali. Cek dukun, Tuan Raja. Satu. Bukan begitu. Ini mah bayi yang dibawa setahun boleh dibunuh. Tapi di atas tahun mah tidak. Oh, begitu. Bea katanya mah dibarunuan cenah. Cak dukun anak aingnya kakarak umur 5 tahun bisa kabunuh ya mah ya. Atau beres ya pangeran sakitnya ya. Jadi nyana usul ke pangeran. Ya. Setahun ke bawah bunuh. Waktu dibunuh baik. Ngaran lalaki mah bunuh. Ces, ces, ces, ces. Ces, bunuh bisa kukumah. Hamil, perhatikan. Lahir, lalaki, bunuh. Waktu loba nu lahir dibunuh. Wah, jeleba-loba nu stres. Jelema lobaan kitu edah. Anak lahir bunuh bae. Teu meunang aya bayi. Ngahalangan kana kerajaan ka pangeranan aing. Cak Namrud. Gas pokona mah bunuh dibunuh. Irak operasional. Bunuh. Iran, Syria, Turki, Mesir bunuh bae. Ya Allah. Nu bisa, nu mampu. Nu ngalawan Raja Namrud tiap ohara jasa. Nurut kabeh ka Raja Namrud. Tah, bea kabeh geus orok mangge. Setelah kelahiran kudu dipasang spiral teu meunang anakan deui. Sotik. Atawa itu makanan-makanan anu mengarah kana kegabugan, dahar dipaksa teu meunang aya nu hamil. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula mah kos kitu keras di zaman urang mah ieu kuari nemah urang mah kuari. Make kondom masing-masing. Meuli kondom kapas masing-masing. Terus anu naon kitu ngaranana embung boga anak. Geus ieu mah urang mah jadi nurutan sorangan ka ditu tanpa instruksi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tidinya perhatikan baik-baik. Setiap 10 pasangan harus diawasi oleh satu polisi. Polisi mengawasi 10. Wah, mana ting lo mana lu diangkat jadi polisi. Sebab dunia sama ukuran anak. Asal satu hari lapor, ayat tempat lapor. Tiap hari harus lapor. Salah satu orang kerajaan adalah Azhar yang sangat dihormati. Milu nyana kena seluk beluk maju mundurna kerajaan Namrud. Azhar eta sebagai penasehat Namrud panggil Raja Namrud. Wahai Azhar, ya, saya akan berangkat ke negeri Mesir untuk melihat bagaimana keberadaan di negeri Mesir. Ya, dengan demikian Anda wahai Azhar harap baik-baik di negara Irak supaya diawasi keberadaan Irak, terutama temenang ayano hamil. Lamun ayano hamil, nah, dasar wajeng kaula be. Putuskan. Bunuh orang. Bila perlu nu hamil lah bunuh. Ya, cek Azhar. Berangkatlah Raja Namrud ke Mesir. Naik kendaraan kemewahan kerajaan. Diiring ku para penggawa-penggawaan untuk melihat negara Mesir. Saat eta Azhar dikersakeun, ieu sahwatna gede gasa. Cik Azhar teh, ih, aing kudu balik, ieu mah ieu, sakieu tetep kudu balik. Nyana neuleuh pamajikanana ngaranana Siti Maslahat. Begitu nyana ngadeukeutan pamajikanana cek Siti Maslahat teu ngadenge keputusan raja, ngadenge. Teu nyaho keputusan raja, nyaho. Tapi kan ieu mah urusan internet. Udah bisa diabaikan di Ethiopia, baik di Ethiopia diserang ku Amerika, di embargo ku Amerika, susah luar biasa, tidak ada pasokan makanan. Rareuneu sangkilang gede hulu rareuneu we pokona eta kan teu damai ngaranana mah susah tinggal susah susah mah luluhur handap memberjalan bae tetep bae. Jimaklah Ki Azhar dengan Siti Maslahat kekawasaan Allah sekali eta hamil. Lantaran Ki Azhar mah sanajan kos kitu ge jada tetep bae ka Gusti Allah, teu mangerana teh ka Namrud. Sebab aya cai mani pi Kangjeng Nabi Ibrahim. Pan nabi mah nabi dititipkeunana nyempohirin ila tohirin nasabun tasibul ula min ulahu, terus nasabna teh min tohirin ila tohirin, pokona mah diamankeun tina sipah, diamankeun tina perzinahan-perzinahan, baik zinah zohir maupun zinah batin. Henteu kapir Ki Azhar teh bapa Kangjeng Nabi Ibrahim keur masih keneh nyangkrung cai mani pi Ibrahimeun mah. Nyana kapir soteh ketika cai mani Kangjeng Nabi Ibrahim geus kaluar ka karak mangeranan ka Namrud ka kawasaan Allah. Nu dibawa di dieu nu mulya. Nu dibawa titipan Gusti Allah, ketika aya titipan Gusti Allah tetep ae hate can percaya kana kapangeranan Namrud. Tapi ketika geus kaluar kakarak titipan Gusti Allah nang geus kaluar, eueuh sinar ilahian kaluar. karaknya na didinya mangeranan ka Namrud patung disembah-sembah memeh kaluar mah tetep Allah pangeran masyaallah tumantak hiji-hiji na anak aya pembawaan sing hade tah nya urang sok aya eta teh Yuni sing hade sing ayuni teteh pamajikan teh teh mun keur hamil teh aya anu hayang na ngadaharna buah ngora aya nu hayang na nu haseum-haseum ka teteh ucing Yuni ngaranna eta ngayuni teteh kosina aya nu greget bae ka salaki teh teu meunang deukeut bae pokona beurang mah kecuali peuting aya teteh kos kitu eta teh pembawaan anu nyarekanan bae ka keluarga pembawaan ta eta Kanjeng Nabi Ibrahim ketika aya cai mani pi Kanjeng Nabi Ibrahim tetep can percaya kana ka pangeranana ketua ketika geus keluarga gesrot karak eueuh nur ilahi titipan Gusti Allah Siti Mata hamil ngan dikersakeun ku Gusti Allah hamilna teu melentung teu gendut teu gendut bebeja Siti Masna teh geus sabulan ka dua bulan ka tilu bulan kakak bulan terang teh abdi nyiram oh beda tapi kumaha ieu oh masalah nyiram nyiram bae satungtung teh ganyawan ku tuan raja atuh terus bae diperiksa ku salah satu pengamat ku salah satu nu ngajaga sebab setiap 10 dijaga ku hiji ku hiji polisi dieuleuh ku polisi tanda-tanda hamil padahal hamil naik 5 bulan 6 bulan 7 bulan teu gendut hamilna hepe bae pan pamajikan ente mah dorodot aduh nu hamil teh ya. Dideuleuh dihareup sakumaha anu mawa kendang dileuh di tukang atuh sakumaha geus hese bae geus urang lain nyaritakeun nu hamil teh geus oh pantesna jasa oh pantesna ulah seserian nyebutin siapaan ieu mah hampa 8 bulan masuk 9 bulan teu kataliti ku padahal das des bae nu sejen mah aya nu ibuna dibunuh sakaligus lantaran nyana teu ngadenge kana undang-undang raja bodoh teu make spiral bodoh teu make kondom bodoh geus bae bohongan lah daripada SSN nungguan anak-anak ke kajeblosan mending bunuh bae geus reaksi masyarakat luar biasa tapi lantaran keputusan pangeran teu bisa ku kumaha nah ibu Siti Hajar geus ngarasa ibu si kitu Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Masla geus ngarasa kuari mules tokun mules tidinya teu bebeja kah ka salaki lantaran salaki jadi penasehat kerajaan nyala lompatlah nyana ka pinggir gunung didinya ayah ngarana kitu hiji lembur lemburna ngarana Aram Adam didinya ayah batu batu eta kahalangan ku gunung-gunung sepi sorangan bae langsung nyana ngalahirkeun didinya rosot seri Kanjeng Nabi Ibrahim senyum maksudnya diurus kunyana sanggeus tadi urus kemudian dibungkus ditendeun di luhur batu nu lesang tendeun di dinya tek mun bahasa irakna lembur eta ngaranna lembur kusi kusi make eta eta tah di dinya ditendeun di batu tek ngadoa Siti Masra ka Gusti Allah ya Allah abdi nu Gusti orok nu Gusti abdi hamil teh ka kawasaan Gusti teu kanyahoan saat-saat raja Namrud teh galak ku Gusti disalametkeun ku Gusti abdi boga orok deudeuh jeung nyaa saha sih indung nu teu deudeuh jeung nyaa ka orok eueuh hiji-hiji acan sigana sanajan perbuatan nu teu bener ge aya deudeuh jeung nyaa mah aya ngan meureun ku situasi jeung kondisi bae nu sok loba miceun anak teh ieu mah abdi mah anak abdi ku abdi dek dipasrahkeun ka Gusti dikelilingi ku gunung-gunung secara zahir bae kanyahoan tapi pan Gusti meningali ku abdi ditenden di luhur batu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi besi dicurigai ku salah satu polisi anu mengawasi abi, abi mah bade uih bae ditendeun di luhureun batu balik bae. Masyaallah. Yo salakina azan. Ka azan kula. Terang teu lalakon abdi. Kunaon? Abdi geus ngalahir. Ngalahir di mana? Di gunung di ditu di kusir. Kumaha salamat alhamdulillah. Taya ku kumaha taya ku kumaha? Eukeut. Culak cileuk Ki Azhar langsung nyanem ningali ka anak sorangan tanpa ditingali kunu sejen pengawas-pengawas aya tapi eta Ki Azhar berangkat bae langsung dideuleu dirau ku Ki Azhar diais kajeun ku kumaha ge maneh teu darah daging kaula tetep masih ka Gusti Allah mun tayang ka Gusti Allah. Anjin kudu salamet kajen kuku mahage lantaran tanda nak ketika hamil dia nunyahun. Nah kuarima untuk menambah keselamatan tunggu cek azar tenden di batu eta dikorek batu na kuki azar make alat biasa si batu dikorek maksudnya ditelakkan ditelakkan batu teh tadi serbukan telakkan. Geus di liangan mucara kurang mah geus aya telaan saukuran jang orok diasupkeun ka jero plek di luhur ditutupan ku batu coba bayangkeun serahkeun deui ka Gusti Gusti lamun tadi pamajikan abdi teh nenden di luhur beusi kadeuleu Gusti tapi pan Gusti bade imban keneh ka Gusti Allah. Ku abdi kuari dirapihan supaya ulah kadeuleuh ku sasa Gusti mah paneuleukeun lain lalagaan iman Ki Azhar. Ditutupan ku batu luhurna teu kadeuleuh. Sepintas lalu mun aya sasage ka dinya moal kadeuleuh bae geus. Batuna kuari dikusa aya keneh. Urang lamun ka Irak bagi dua, ka belah barat adalah Basrah, ka belah selatan ka dieu timur ah ieu ngaranna ka dieu ka utara ka dieu ka arah utara eta ngaranna Kufah. Kamari lalakon kula ngan datang ka kitu Sayyidina Ali, Sayyidina Husain ka Karbala. Tidinya masih keneh kitu 200 kilo keneh ka Kusa. Aya gunung di dinya. Tah eta teh gunung teh dirapetan ku Ki Azhar. Liang-liang maksudna lawang-lawangna supaya ulah aya nu asup ka dinya. Batu gede tenden ka dinya ka lawangna. Di dieu tenden aya opat batu gede nu ngahalangan arah ka arah Kanjeng Nabi Ibrahim. Tinggalkeun sorangan bae. Ditelakeun balik. Begitu balik ditanya ku mana? Yakne ku Siti Maslah. Kumaha tanda di ditu? Aya. Aja dalam keadaan sehat luar biasa. Wis aman-aman lah. Di tengah-tengah galakna Raja Namrud, biadabna Raja Namrud mengkaning taroan, yakne terkaan-terkaan para dukun bakal aya seorang bayi nu bakal ngahancurkeun kerajaan Namrud. Geus dilaksanakeun pembunuhan. Maha kawasa Allah. Hayu kudu lahir salamet mah salamet bae. Kumpulan deui para dukun. Wahai Raja Namrud, ternyata bayi nu bakal ngahancurkeun geus lahir di negeri Irak. Atuh Raja Namrud teh geus mengerahkeun sekuat tenaga seluruh anggota baik darat, laut maupun udara cari dia, bunuh. Bahkan nu dibunuh indungna jeung bapana cek Raja Namrud. Lantaran wah biadab jasa tenurut ka aing doon ka budak padahal mah azarna aya di dinya bener jar bener kawasan Allah bunuh bae ceknya nanti padahal mah nyana kawasan Allah kuat masya Allah yes urang mah di dieu bae di istana cek Raja Namrud kaki azar batur kuna neangan ya siap. Namun di anak neangan gak bangun. Tapi malah teu titah neangan pada tak kawasan Allah jih. Lamun azar teu titah neangan salah satu personil yang untuk mencari bayi kamu azar. Atuh berenang gak bangun. Ta tapi malah dinasehatan. Azhar itu menang ke mamana. Ini sebagai penasehat keraton. Ulah ke mamana cicing di dia, cicing, cicing, cicing. Teangan malah salah satu angkatan bersenjata ayah nu datang ke kusa kusi kusa sarua bae. Nah di dalam wah tu mungkin banyak ayah orok didinya, banyak ayah orok didinya tu mungkin laporan tuan raja kami sebagai komandan negara telah melaksanakan tugas-tugas tuan raja. Dukun, raja kambrut, dukun yang menyatakan baik itu ada, dukun dukunnya. Dukun melikali baik, cara realnya. Dukun nu norah, dukun nu nyangka, dukun itu menyatakan ayat, teangan ku ilmu mana masing-masing, ilmu nujum najar rago jasa. Saatnya tadi sebut kaget kaum Kanan najamin. Kaum Kanan ahli perbintangan. Nyana peting ngitung-ngitung bintang menunjukkan kemana arah bayi tersebut. Ternyata meleset, meleset, meleset. Iya ini diselamatkan ku Allah matu tenang baik. Sakuma jagona nu kolot melacak suami kawin deui ayu wayah teu kanya honan teu baik. Hehehe atuh tenang baik. Pang-pang jago-jagona leuwih tibatan intel negara, leuwih tibatan bais nu kolot. Leuwih tama bais onan. Aya melesetna nu kolot berarti long meleset. Nyana mah hebat jasa geus. Kapangi di mana? Aya di mana salaki kawin kanyahoan bae eta irungna hebat jasa leuwih tibatan ucing. Irung nu kolot mah hebat. Ye, emang aya nu nyandung teu kanyahoan moal aya hebat, tapi wayah ayan mah aya bae. Salamet. Ujung-ujungnya kan itu salamat banget. Eta ku nujum lagi ayah nujuman mah ayah, perhitungan mah ayah. Tapi setelah dicari kemana arahna tetap teka panggi. Setelah 2-3 hari bareng Azhar jeung Matla ningali orok babarengan ka ditu yeuh urang ningali di orok urang panana urang mangga aman teu raja aman selesai laporan segala rupa tuan raja ge ngahuleng ko make teu kapanggih sia kumaha yeuh para penujum penujum modal ku aya geus beres ya sakumaha Kiai Golkar geus dikerahkeun ku aing sia tapi pada hasilna ge cekna nanti ke tenang heula pokona mah engke bakal diteangan bae tetep heulana saat-saat eueuh operasi. Nah si Timas jeung Ki Azhar kadinya di deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim nu tatadina di bedong teh kapan leungeunna dikieukeun teh bedong mata tapi ternyata kuari kaluar leungeun nu katuhu. Lengen nuka tuhuna kaluar ternyata diperhatikan ku Ki Azhar ejeng Siti Masla. Ternyata horenganan kakawasan Allah. Begitu diperhatikan tegegeraan dirangkul, tegegeraan disusuan. Nyana ngemotan ramu. Jempol cot cot cot cot cot ka diangkat. Kecuruk konyotan konyotan ka diangkat. Terus bugang, kenyot-kenyot-kenyot ke diangkat. Terus be diperhatikan ke jari manis. Kenyot-kenyot-kenyot ke diangkat ke cinggir. Kenyot-kenyot-kenyot-kenyot ke diangkat. Gitu be terus bulak-balik kaget. Siti Masla kaget jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Kok cerik henteu, kulisik henteu, rubah-robah henteu. Kemudian manehanana nyotan ramo coba cek pamajikan anak kakak eta tingali dina ramo na dikenyotan kitu apakah aya sesuatuan coba tingali perhatikan di deketan Ki Azhar di deuleu ku Ki Azhar dicakal ku Ki Azhar leungeuna. Ternyata begitu diperhatikan ramona, masya Allah, didele dijempolna keluar cai. Curuk begitu dipencet didele keluar laban ayah susua. Didie nu jari iye dikie kie ku Ki Azhar ternyata ayah labanan ayah susu. Nu didie diperhatikan malah diletak ku Ki Azhar ternyata ayah madua. Masya Allah. Nu dicinggir didie dikie kie ku Ki Azhar ternyata ayah cairan-cairan. Begitu diletak ku Ki Azhar teh imah lain lalagaan boga rasa anu luar biasa sulit ngabayangkeun Ki Azhar ge. Jadi ramo teh kalaluar cairan-cairan ngemotan sorangan. Aikos kieu lakuna mah ceuk Ki Azhar teh geus ulah ditempo-tempo. Ieu mah geus raraksaan Gusti Allah ceuk Ki Azhar besi urang bulak balik ka dieu. Anjin gege bulak balik ka dieu engke bakal jadi hiji kacurigaan lantaran keur rik jasa di nagara. Geus urang sakaligus pasrahkeun bae lantaran saha tunu kalaluar di dieu. Masya Allah, mantak orok ku ari sok ngemotan ieu. Orok. Urang ge lain orok coba-coba bae. Cak entete daripada ngemotan ieu mending ngemotan nu di imah cak ya. Lain deui tamat tukos kitu. Nailah kakawasan Allah, masya Allah ese. Urang lamun nyaritakeun ka maha kawasan Allah, geus moal ka udag ku urang sagala rupana. Eta mah geus kudu disanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Balik. Ngobrol duaan bae. Salaki jeung pamajikan, anak urang model sakeuna. Aneh bin ajaib luar biasa geus ieu mah bawa bakal kumaha geus aya pamajikan mah ieu masalah anu bakal ngelehkeun Raja Namrud teh ieu kajen ku kumaha tidinya aya keanehan dari Ki Azhar setelah ngaleupaskeun Kanjeng Nabi Ibrahim di gunung Kusa diteundeun di luhur batu sapa anu lesang nu geus ditelaan ku anjeuna sorangan diasupkeun ka jero dipasrahkeun ka Gusti Allah setelah aya keanehan diramona kalaluar semacam eta kunaon atuh balik tidinya seminggu kemudian nyana nyeunan patung nyeunan pangeran Ki Azhar dijual ku nyana jadi nyana penjual Tuhan sesuai dengan pesanan-pesanan. Aya nu mesen pangeran tina kayu jieun, aya nu mesen pangeran tina batu jieun, aya nu mesen pangeran teh tina besi jieun, aya nyieun pangeran teh pesananna tina teh perak jieun, aya nu kadang-kadang pesananna tina roti jieun. Adonan-adonan eta Ki Azhar. Tenar buatan Ki Azhar teh patung teh leuwih luis jeung leuwih bagus. Geus wesa irak kabeh nyaho buatan Azhar tidak tertandingi oleh yang lain-lain ka kawasan Allah coba deui anu endek ngembakeun agama musuhna lain leutik-leutik musuh justru bapana ge penjual patung masyaallah hese urang nyaritakeun ku otak urang kuari urang saat-saat kos kieu ieu urang menunggu urang teh aya presiden nu hebat menunggu aya gubernur nu hebat, menunggu aya bupati anu hebat, menunggu urang teh lurah nu kesatria anu bisa membawahi menangani berbagai urusan, urusan kokocoran, tacai teh, urusan jembatan, urusan jalan, birokrasi, keagamaan dan lain sebagainya, saha nu mampu nangani di Indonesia. Urang teh haus rindu terhadap pemimpin model kos kitu. Aing can mah hese bae. Aing cang mah SMS sistem mesti perbaiki. Tina aturan-aturan orde baru ku aturan anyar menang reformasi pemerintahan reformasi leuwih jahat tibatan pemerintahan orde baru. Encan wayah buat ting kuari ge kakarak keur hamil kene. Namun kuari kakarak dihamilkan berarti kajadi presiden 40 tahun wangel kene. Nu aya di dieu modar kabeh. Tanda-tandana saha nu bakal tampil di panggung perpolitikan sebagai terpilih nomor 1 di Indonesia? Golkar. Potongan jujur. Petilo can aya tanda-tanda jang adil. Roma Irama goyang terus. Saya mah coba. Putra daripada Megawati can aya kemasyarakatanana. Prabowo tenar di kalangan ABRI doang, kemasyarakatan macan aya tapak. Saha coba hayu kuari nundek muncul Mahfud boro-boro nyana mimpin negara ketika kamari peseteruan Atut jeung WHG disalahgunakeun hukum teh nu tatadina batang milih Mahfud tungtung nama milih Mahfud Curug Bae ulah Mahfud MD deuk mana mari keur carita alal hak masyarakat teh ngomong di berbagai kalangan asana ieu mah calon presiden anu bagus lain cakula kula mewakili aspirasi masyarakat omongan masyarakat kos kitu boro-boro presiden gubernur ge huara rese boro-boro gubernur bupati ge huara rese boro-boro gubernur ge berarti orang Jogja tanu ngomong lain kula hese naon eta atuh emang lamun kepemimpinan modern Namrud kahandap lagi pasti keputusan modern Namrud lurah Bangkawara di luhurna dua kali Bangkawara bupati kos kitu atuh luhurna jak moal bupati ge korupsi lamun di luhurna teu nyolong mah teu maling mah berarti ieu mah berjamaah lillahi taala Allahu Akbar. Insyaallah ya Karim. Atuh lamun presiden Namrud, derajatna Namrud kahandapna ge Namrud, Namrud, Namrud, Namrud. Keputusanana, oh kos orde baru, Soeharto kos kitu gaya, kahandapna ge kitu, kitu, kitu, kitu. Atuh buku geus sabaraha bang anu likuidasi, Senturi dan lain sebagainya. Atuh kahandapna kitu kabeh. Tinggal ngaku doang kok hese amat sih. Tetapi kan koski aya satu ketakutan. Aya naon di balik eta? Wallah paalam. Ieu mah keur sakadar carita di luhurna kitu atuh kahandapna ge kitu. Keur jaman Gus Dur, keur jaman Gus Dur. Urang teh sararieun polisi sieun ka nyahoan, ABRI sieun ka nyahoan, camat ge ngomong-ngomong bae teu pararuguh tapi sieun pan ka Gus Dur. Lurah nu tilok make kopeah, make kopeah. Zaman Gus Dur mah koski kitu. Pemimpin teh kahandap asal si eta kitu, kahandapna ge kitu bae. Kiai lamun kiai na ahli ceramah muridna ge ceramah malu muridna ceramah bae lamun kiai na ahli alpiah muridna alpiah kiai na ahli juar maklun bae kiai na ahli mantek mantek mantek cek almarhum abah digentur mah boro-boro santrina tukang masakna siata lamun ngitungan kodiah nyaweun jasa lantaran mama satibina lamun keur nyaritakeun mantek kulun pakulun kulun pabadun kulun palasea kulun palasea badun badun pakulun badun pabadun badun palasea badun palasea badun melasea pakulun lase tah tukang masakna ge ngadegekeun ukuran kulun pakulunna nyahoeun bae lumantak ngaji teh ya ngaji masakna doang tah eta digentur mah mantek mah bararisa. Atuh kumati luhur da. Kumajak cek abah teh mah almarhum, sia santri anunya. Sia santri anunya. Kanyawan bae. Ditanya ku kula, "Pan bisa kanyawan gitu, Bah?" Kopeahna miring. Kunaon guruna miring pasti kopeahna ge miring. Teu kanyawan bae ge. Jadi kumaha guruna ngocor teh akhlak-akhlak guru, ilmu-ilmu guru ngocor. Mun guruna ahli Allah, wali, muridna ge rentul jadi wali. Malung guruna solihin pasti muridna ge tanyakeun coba sabaraha nu ngaran solihin pasti loba. Jadi urang lamun kuari lurah acak-acakan di unggal daerah ulah disalahkeun berarti nyana aman ku pagawean kitu nu mantak aman luhurna aman si kitu bae jalamun di luhurna beres lah pasti lurah ditikem nu kos kararitu. Ternyata henteu atuh berarti aya kesamaan di dituna aya berjamaah lillahi Ya, ngaji Namrud jadi kadinya di nya. Tah, terus ki ajar nyenan patung terus. Gede. Cek sakaol mah umur 7 bulan dideuleuh kadinya. Cek sakaol mah umur 3 tahun dideuleuh kadinya. Cek sakaol umur 7 tahun. Kebawa berarti. Dideuleungeunna teh ngomong ka mana, Ma? Ruji ni kaluarkeun abdi ti telah ieu ti gunung ieu abdi hayang kaluar ulah cak mana rit ge kanyahoan ge bahaya ih cek dina hayang geura kaluar kula mah kula waka teu kabawa aya bapana asup deui ka dinya Ibrahim ngaranan ku nyari Ibrahim ulah agak yang keluar maneh ulah yang keluar ceknya karena untuk yang keluar kulomah yang dideulian we keluar tidak naon atuh aya yang keluar barangnya na keluar terus nanya ka mana mak kula umur 7 tahun sama sini ari ngurus man rabbi saha robbi robbi teh lamun bahasa Arab mah bisa pangeran bisa ngurus maksud Kangjeng Nabi Ibrahim nanya teh pangeran man rabbuk saha pangeran ma tapi makna berasumsi robut teh anu ngurus lain pangeran. Rebi. Aya nu ngurus mama. Atau bapa sia. Aya nu ngurus bapa. Cicing wae ta. Salah baomong jeung jendet teh. Nanya-nanya ke bapana Abah sahazih man rabbu maksud kanji Nabi Rabb pangeran Abah saha umur 7 tahun ta nyana geus kos kitu ta geus caritakeun nanya ka Abah saha pangeran tapi nyana mah eta bapana dianggap nu ngurus teh ya eta teh ya bapana mak gitu nungurus teh. Nungurus kula mah masia. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim can paham berarti. Umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun sab asinin. Guys. Ganti poe ka darinya deui bareng duaan. Nanya deui nya na ka mana? Mak. Ku ari mah ngabahasana ki man rabbi. Robi teh saha pangeran abdi? Tapi nu dimaksud ngurus ku mana? Saya nu ngurus abdi. Kolat. Cek mana anak nu ngurus eama tu. Ula. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim faman rebuk. Maksudnya ai pangeran masa. Tapi nu dimaksud cek mana ai nu ngurus masa. Nu ngurus mama tu. Kitu abuka bapa sia. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim diteruskan paman Rabu Abi anu ngurus bapak sah ya uskut cicing ngomong jasa ya budak bawel amat sih sumaro jahat ila sauja balik jana kas kasalakina kaki aza ka kula arayatul gulam aladzikuna muhadithu anahu bigeri kitu dinil ahli ardi boga perasaan teu anak urang kok budak-budak ngomongna make bahasa anu lain agama di nagara urang ya tamah kos kitu mah asalna tamah mengarah ka agama nu itu teh coba ge pangtanyakeun boga perasaan kitu teu coba cek abana puguhoho udah kurang jadi sanu magahan bonyah jadi kos kitu cenah teh nyamperkeun bapana ka dinya ya bi ya abata bahasana ya abata jadi ngegerot da panjang abah ulah man rabbi saha sih pangeran abdi maksudna mah tapi cek abana saha nu ngurus kula oho umuk nu ngurus ente ngurus sia mah masya cek kanjing nabi bener paman rabbu ummi aya nu ngurus emak kula kola cek bapana anak kula tamat abah paman rabbu aya nu ngurus abah ah Namrud jadi pangeran teh Namrud paman rabbu Namrud siap ngomong-ngomong sama pangeran Namrud Falato mau dicabok anak nomor 7 tahun gua germe ku bapana Falato mau lapat awas sia lamun henteu cicing bahaya sia heh cicing atuh kula mah nanya doang bah aju cabok-cabok itu abah nyabok kula juku lo malah ngalawan sepira budak ih oh nya oh mau dicabok kula mah nanya lu ngurus saha kula saha emak anu ngurus emak abah anu ngurus abah Namrud anu ngurus Namrud namanya kitu doang kudu marah oh atuh cek bapak ini budak pinter amat sih ih oh kos kieu ye kos urang teh sa anak urang udah nonton TV baik abah gue ibu udah remel baik tolol udah budak abah gue oso kula ke buku di pagaan ku abah kula abah omong aing sisin ke guru aing sia iya itu abah iyo remel baik dah yes barang guys gitu ceritanya datang dah ke peting dirinya kene tah datang ke peuting hayang poe eta teh babarengan jeung anak di gunung barang datang ke peuting tas magrib dada ukhrujani abah ma abdi hayang keluar kaluarkeun atuh rek naon aya sih hayang keluar mah pa akhrujau di kaluarkeun minasa tina telah di kaluarkeun ti gunung terus keluar begitu surup panon poe magrib nyana keluar panazoro ibrahim ilal ibil wal khail wal gunab nyana nele onta nele kuda nele embe terus nyana kajero deui abah abah kulan iya dulu iya eta aya binatang tanu leleumpangan ta mahadihi eta naon eta panjana mah di gunung bae jejan nyaho naon eta oh cek bapana ibilun khailun guna mentu itu onta tu itu kuda, tu itu embe. Jadi budak leutik mah tibaheula ge kitu. Urang ge tu deuleut tu sapi tu. Ya, sasadana kumaha teh sapi? Oe. Ye, cek anakna. Moh atuh. Bapana nu tolol tah mah. Barang deuleut sapi, tu naon tu? Sapi. Kumaha sasadana ka anakna? Encan ngomong cak bapana dah eta sasadana teh ya, sapi mah. Moh bener sama bener tam. Tah eta bener sak anak mah. Tah eta coba tah eta. Pinteran anak tentu pinter bapak tah eta. Tos kitu tah. Panjana satu sisi mah tah ngabejaan anak, tapi ku anak kadang-kadang disalahkeun. Ya, pan sok ieu. Jang cek. Nyaon teu ka hayang? Hayang. Nya. Sukuna sabaraha? 2. Pinter kan berarti pinter kan? Sapi. Coba cak kacang sukunya sabar sapi sabar apa? Genap opat mah berarti bapak lo bego eta udah kejauhan opat jadi eta dilalagaku bapak teh sih gak ada budak kejauhan genap opat bah iji dua til opat sapi mah jadi di pagahan bohongku bapak tileleti kene nyauhan budak nyahun matak nyahun bapak na tilok ayah di imah teh ayah abah kemana Asana boga emak deh nyamanya ulah lo bohong, hanya puyang kau basia. Bapak sok ngeremel ban, mantap emak nanti ada. Lamun bapak nak ngomong teh kesentuh. Mah, kuma, ai apa sih sok di mana hese ya? Tilok di mah urang. Abah, iya sok hayang kita gitu, pulang mah bareng jeung abah. Hese, abah siapa? Tilok hese di imah. Ayah sakeudeung haju ka mana deui tah abah bloonnya. Cak anak eta abah bloonnya. Kau satu buka ibah bae. Emang abah siapa bloon? Ge geus sia jadi bloon ge. Eh ngobrol aja anak teh kos kitu tah ngobrol aja anak teh kos kitu. Kelalagaan jeung anak. Iya ge ye, bah. Itu daun tuh. Wa ibilun, wa khailun, wa gonamun itu unta, itu kuda, itu gonam. Cekang jeung Nabi Ibrahim bah. La budda li hadzihi min ilahin wa rabbu. Teu beunang henteu eta teh hewan. Berarti eta teh kudu aya nu ngurus, nu ngurus teh pangeran. Tah saha ta pangeran anu nyieun eta? Wa khaliquha jeung nu ngurus anu nyieun unta, nyieun kuda, nyieun saha eta? Ih, budak nerembel ka dia deui ka dia deui, cek bapana. Pangeran deui, pangeran deui, hebat ti budak. Heh, geus lolo omong. Cicing we budak. Jol barkalan lantaran ngaju ka peutingkeun aya ta bintang mustari. Idzan al mustari qad dalaa yaqalu inna zuhra wa kana tilka lailah min akhir asyhari akhir at-tulu'in. Emang poe eta bintang zuhra. Nu datang teh nu muncul teh. Ba ditanya deui ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Ayo bari nunjuk itu nah kokam cak bapana bentang tamana no kos kitu mah bentang paman rebu anu nyeuna jeung nu ngurus tu pangeranna sa ah ye budak karobdeui robdeui geus masuk rasa etik pangeran rasa etik pangeran rasa etik pangeran mana seuri bae. Bapak mana ge ngintip deuleukeun we di usapan Kangjeng Nabi mah ceng. Hayi aceng nyawa pangeran pisan. Mak ge kuari ieu rada teu nyaho ka pangeran. Abah sia mah kobo. Dah, cek bapak naga saya sigagar ge kurang balik deui ka ditu. Ieu budak aja bau pangeran ieu. Cek bapak na selesai etik panrobuha, saseti panrobuha, saha pangeran, geus urang tinggalkeun, ditinggalkeun. Tah. Kuari didatangan deui begitu didatangan deui nah ye Kangjeng Nabi Ibrahim komunikasi jeung bapana wa il qala Ibrahim li abihi azara attakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingat Muhammad anjeun coba geura carita Kangjeng Nabi Ibrahim waktu Kangjeng Nabi Ibrahim nanya ka bapana cek Kangjeng Nabi Ibrahim nanya ka bapana heh bapa nu ngaran Azar cek kaol mah bapana mah lain Azar ngaranna mah nya eta Tarikh ari Azar mah Lakobna nu mantak aya dua ngaran teh mun ngaran asli ngaranna Tarikh lamun Lakob ngaranna Azar ngantenaran Lakobna Azar ngaranna cek Kangjeung Nabi Ibrahim abah atattakhidu asnaman aliha abah ieu nanaonan nyeunan pangeran. Abah emang ieu nan patung-patung di jeung pangeran nanaona? Jeh. Ieu sugan teh abah henteu kos kieu kuari geus aman, geus gede kan moal aya pembunuhan, jadi geus bali. Sebab anu dibunuh mah umur setahun kahandap, ieu mah nyana geus tujuh. Geus naik ka 8 kuari. Ngomong ka bapana, di deuleu di imahna pinuh ku patung. Abah, aya naon di patung? Patung teh naon? Pangeran, cok abah. Jeh. Kangjeng Nabi Ibrahim budak kene berarti 7 ka 8 atattakhidu asnaman aliha. Abah, apakah abah juanjeun patung-patung dijieunkeun pangeran? Wah. Sedangkan kadeuleuh ku abdi, abah teh dianut ku kaum ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Teh, kadele ku abdi mah abah teh jeung kaum abah wah sasar anu nyata ieu mah bahaya bah ulanjeunan pangeran kos kieu ih sia kakarek balik ieu geus jalak ka aing wah sulana ulah loba omong wa kadzalika setengah 11 wallahu a'lam.